Konsultasi Syariah. Wanita haid tetap mendapat pahala puasa? Pertanyaan, apakah seorang perempuan mendapat pahala saat puasa Ayyamul Bid tetapi pada tanggal 13 atau 14 sedang haid? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang yang tidak mampu beramal karena udur, sementara ada keinginan besar darinya untuk beramal, maka dia tetap mendapatkan pahala. Mereka tidak beramal bukan karena malas. Mereka tidak beramal karena udur. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berangkat jihad, ada beberapa orang yang udur sehingga tidak ikut berangkat. Beliau mengatakan, yang artinya, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, setiap kali kalian menempuh perjalanan atau melintasi lembah, mereka selalu bersama kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun mereka diam saja di Madinah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, meskipun mereka di Madinah, mereka tidak ikut jihad karena udur. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Yang artinya, apabila seorang hamba mengalami sakit atau safar sehingga tidak bisa beramal, maka tetap dicatat untuknya sebagaimana amal rutinnya ketika dia tidak safar dan dalam kondisi sehat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadis ini berlaku untuk amalan yang dirutinkan seorang mukmin, kemudian dia tidak mampu melaksanakannya karena udur. Syekh Dr. Khalid Al-Muslih mengatakan, para ulama menyamakan status wanita haid dan nifas sebagaimana orang sakit, di mana mereka tetap mendapatkan pahala salat ketika haid, karena mereka memiliki penghalang yang diterima oleh syariat. Dan ini tentu dengan syarat, disertai keinginan yang jujur dan tekad kuat untuk beramal, andai dia tidak memiliki udur. Sehingga wanita haid atau nifas tetap bisa mendapatkan pahala puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin-Kamis, jika dia memiliki rutinitas puasa sunnah tersebut, dan ada tekad kuat untuk mengamalkannya andai tidak ada udur. Demikian, Allahu A'lam.